السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang kelima. Dan insyaAllah hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah An-Nisa ayat yang ke-49. Ya, afwan, ke ayat ke-50 ya. Nah. Baca apa ini? Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Undurul kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi isman mubina. Dan lihatlah bagaimana mereka membuat kedustaan atas nama Allah, dan cukuplah dengan perbuatan itu sebagai merupakan dosa yang besar bagi dosa yang nyata. Undur isim fi'il amr kaifa istifham sebagai maf'ul bi yaftaruna fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il alawahi jar majrur al-kadhiba maf'ul bi wa alwawu harfu atof kafa fi'il madhi bihi jar majrur isman maf'ul bi mubina na'at. Isman itu tamis. Isman tamyiz mubina na'at. Ya. Jadi kalau ada kafa itu, kalau diisi maksud setelahnya dia sebagai tamisan. Misalnya, dan cukuplah itu sebagai dosa, jadi sebagai dosa itu sebagai tamis. Oh, nah. Tamis ya, bukan maaf. Nah, Ustaz. Undur ilaihim ayyuhar rasulu muta'ajiban min umurihim kaifa yakhtalikuna alallahil kadiba wa huwa munaz munazzahu munazzahu ang kulli ma la yaliku bihi wa kaifa bihadzal ikhtilaq bihadzal ikhtilaqu bihadzal ikhtilati oh iya bihadzal ikhtilaqi dunuban kabiron zamban kabiron zamban kabiron kasifaan fasadi mu'takidihim. Perhatikan kepada mereka, ya wahai Rasul, dengan tajub atas dari perbuatan mereka, bagaimana mereka berdusta atas nama Allah, dan sementara Allah disucikan ya atas semua makhluknya, bukan atas semua yang tidak layak baginya. Oh ya, atas semua yang tidak layak baginya, dan cukuplah dengan kedustaan ini sebagai dosa yang besar bagi mereka, dan akan mencingkap akan fasad kerusakan akidah mereka. Nah, tadi benar mutakot ya, Afan. Tadi antum benar bacanya mutakot. Ya. Mutakot. Keyakinan mereka kan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa'alaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Undur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi isman mubina. Lihatlah bagaimana mereka mengada-adakan sesuatu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cukuplah perbuatan tersebut ya merupakan dosa yang nyata. Jadi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Rasulullah, melihat pada apa yang dilakukan oleh orang kafir, di mana mereka berani mengada-adakan suatu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala al-munazzahu an kulli ma la yaliqu bihi, adalah zat yang disucikan, dibersihkan dari semua sifat yang tidak layak bagi dirinya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang tinggi dan mulia yang tidak ada sifat kekurangan baginya. Sementara di Al-Quran kita melihat beberapa ayat di mana orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi dirinya. Seperti ketika mereka mengatakan yadullahi maghlulah, ini merupakan ya mengada-adakan suatu kedustaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mensifati Allah apa yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baca udah Helis baca. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tawuti wa yaquluna lil ladzina kafaru وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Apa tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang yang mereka diberi bagian dari Alkitab, mereka beriman kepada jibti dan tagut. Al-jibti itu ya berhala. Oh. Pada berhala dan tawud, dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang kafir, mereka itu lebih mendapat petunjuk dari orang-orang yang beriman, yang mendapat dari orang yang mana Ustaz terjemah dari orang beriman sabila. Ya, mereka itu lebih lurus jalannya ya, lebih mendapat petunjuk jalannya dibandingkan orang-orang yang beriman. Oh. Mereka itu lebih lurus jalannya daripada orang-orang yang beriman. Al-hamzatu harfu istifham, lam harfu jasmin, taro fi'lun mudori'un, ilal ladzina jarwa majur, utu fi'il madi majhul, nasiban mafulun bi. Wawnya naibul fa'il, utu. Apa, Sa? Utu itu wawnya naibul fa'il, ya. Wawnya utu fi'il madi majhul, al-waw sebagai naibul fa'ilnya. Nasibam mafulun bi minal kitabi jarwa majrur, yu'minuna fi'lun mudari'un, al-waw sebagai fa'il, bil jibti jarwa majrur, al-waw hat'afin, at-tawuti maktuf ala jibti, al-waw hat'afin, yakuluna fi'lun mudari'un, al-waw sebagai fa'il, lilladzina jarwa majrur, kafaru fi'lun madin, al-waw sebagai fa'il, haulai apa ya Ustaz ya? Isim isyarah sebagai... Haulai isim isyarah sebagai mutada. Haulai isim isyarah sebagai mutada. Ahda fi'lun madin. Itu bukan fi'lun madin, ini isim tafdil dia. Kalau lebih mendapat petunjuk. Iya. Seperti apa dia, Ustaz? Khobar ya. Ahda isim tafdil sebagai khobar. Minal ladzina jarwa majrur, amanu fi'lun madin, al-waw sebagai fa'il. Sabila hal Ustaz ya. Sabila tamis dong. Kan lebih mendapatkan petunjuk apanya jalannya, berarti sabila tamis. Oh, keterangan dari petunjuk ini. Alam ta'lam ayyuhar rasulu amro say ya masdar amro ulaikal yahudul ladzina utu hazzan minal ilmi yusaddiquna bikulli ma yu'badu min dunillahi minal asnami wasyayatinil insi wal jinni tasdiqan yahmiluhum alat tahakimi Tahakum kan asalnya dari tahakama ya, tahakamu, tahakuman, alat tahakumi. Alat tahakumi illa ghairi syara'illahi. Syar'illahi. Wa yaquluna lilladzina kafaru billahi ta'ala wa bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Haula'il kafiruna aqwamu wa aqdalu tariqan min ula'ikal ladzina amanu. Pertanyaan ini. Wahai Rasul, tidakkah kamu mengetahui urusan Ustaz ya? Amaron ini urusan. Ya, perkara atau urusan. Perkara orang-orang Yahudi yang mereka diberi keberuntungan dari ilmu, terhadap ilmu, mereka membenarkan semua apa yang disembah dari selain Allah berupa berhala, setan-setan berupa manusia dan jin, pembenaran yang mereka bawa atas kesewenang-wenangan. Ya, maksudnya pembenaran yang akhirnya membawa mereka membolehkan berhukum kepada selain syariat Allah. Pembenaran yang membawa mereka pada berhukum pada syariat selain Allah, mereka mengatakan kepada orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu orang yang kafir lebih lurus jalannya dari orang-orang yang mereka beriman. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan sebahagian dari kitab, yaitu orang Yahudi, يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ, mereka beriman kepada berhala-berhala, وَالطَّغُوت, dan طَغُوت. طَغُوت itu adalah kullu ma yu'badu min dunillah, semua yang disembah selain Allah, ya, maka itu namanya tagut. Kalau ada orang misalnya menyeru orang lain untuk menyembah dirinya, maka dia adalah tagut. Pokoknya segala sesuatu yang disembah selain Allah, atau bila ada orang yang meminta orang lain menyembah dirinya, maka dia adalah tagut. Nah, orang Yahudi ini, ya, mereka, ya, padahal sudah diberikan Taurat kepada mereka, yang mana di Taurat dijelaskan agar mereka beriman hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, tapi mereka malah tidak membedakan antara keimanan dengan kekafiran. Bahkan mereka mengatakan wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka mengatakan kepada orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, mereka itu, ya, orang-orang kafir lebih lurus jalannya dibandingkan orang-orang yang beriman. Ini seperti dejavu kita ya. Banyak orang-orang liberal di zaman sekarang yang mereka mengatakan ya, negara-negara kafir itu lebih muslim dari negara-negaranya kaum muslimin. Sebetulnya kalimat semacam ini biasanya muncul dari orang yang enggak suka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapan semacam ini muncul dari orang-orang yang enggak suka dengan aturan-aturan dalam Islam. Sehingga mereka mengatakan ya, kalau seorang muslim mengikuti ya syariat Islam yang ada, mereka akan terbelakang. Kalau mau maju, tinggalkanlah ya hukum-hukum Islam tersebut. Sebagaimana banyak negara-negara kafir, negara-negara Kristen gitu ya, negara-negara Yahudi yang mereka maju dari sisi perekonomian. Ya, ini ternyata kita dapat di zaman sekarang ya. Banyak orang-orang ya, yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu lebih muslim daripada orang muslim dalam hal kebersihan, dalam hal ekonomi, dan seterusnya. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Nah, jadi ini merupakan tipu daya dari syaitan agar manusia ya menjauh dari hukum selain hukum Allah, dan agar mereka ya yahmiluhum ala tahakumi ghairi syar'illah. membawa mereka untuk berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini sebuah fakta yang kita saksikan di zaman ini, di mana banyak orang yang menjadikan syariat Islam sebagai bahan olok-olok. Mereka mengatakan, nah, lihat tuh, ya, negara-negara kafir bisa maju, ekonominya maju, ya, teknologinya maju. Sementara negara Muslim, ya, banyak yang terbelakang. Ya. Padahal ya, kalau kita lihat, banyak juga negara Muslim yang maju, ya. Bahkan salah satu negara yang penghasilan GDP-nya terbesar di dunia itu ya negara Muslim seperti Qatar gitu ya. Nah, kita baca Abu Fatim. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina la'anahumullah. Wa man yal'anillahu falan tajida lahu naqira. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan barang siapa yang Allah laknat, maka tidak dia dapati baginya pertolongan. Ulaika isim mausul sebagai mubtada. Bukan isim mausul, isim syarah. Isim syarah. Mubtada apa salah sebut. Alladzina isim mausul saya, sebagai khabar. Ya, khabar. La'ana fi'lun madhin hum maf'ulun bi Allahu fa'ilnya. Wa al-wawu harfu atfin man isim ismu syartin mubtada. Syartin mubtada wa ismu jazmin sadah. Ya, ismu syartin wa jazmin. Jazmin. Yal'an fi'lu mudhari majzum bi man Allahu fa'ilnya, lafzul jalalah sebagai fa'ilnya. Alfa'u harfu atfin lan isim nasbin. Gimana? Lan harfu kan ismu. Oh, harfu ya. Lan harfu nasbin. Harfu nasbin. Tajida fi'lu mudhari mansubun bilan lahu jar wa majrur nasiron maf'ulun bih. Nah. Tafsirnya ulaikal ladzina kasura fasadihim wa amma dhalalahum. Oh, fasaduhum kan fa'ilnya kasura. Oh ya, fi'ilnya fasaduhum wa amma dhalalahum. Dhalalahum fa'il juga dari amma. Oh. Dhalalahum taradahumullahu ta'ala min rahmatihi. Wa man yatruduhu Allahu mir rahmatihi falan tajida lahu man yansuruhu wa yadfa'u anhu su'ul yansuruhu. Jangan dijazmin. Falan tajida lahu man yansuruhu wa yadfa'u anhu su'ul adab. Su'al adabi. Mereka itu orang-orang yang banyak melakukan kerusakan dan kesesatan. Dan kesesatan bagi mereka. Mereka terhalangi dari rahmat Allah, dan siapa yang terhalangi dari rahmatnya, maka tidak ada baginya yang menolongnya dan membelanya dari keburukan azab. Namanya barakallahu fiik wa jazakumullah. Jazakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladziina la'anahumullahu wa may yal'anillahu falan tajida lahu nashira. Mereka adalah orang-orang yang Allah laknat mereka. Dan siapa saja yang Allah laknat, maka dia tidak akan mendapatkan penolong seorang pun. Mereka orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ya, betapa banyak kerusakan dan kesesatan mereka. dan makna dari laknat adalah al-matrud min rahmatillah. Jadi kalau seseorang dikatakan mal'un, ya, seseorang itu dilaknat, maka makna dari mal'un atau dilaknat adalah al-matrudu min rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan seorang pun yang menolongnya, dan dia tidak akan mendapatkan ya seorang pun yang bisa membelanya dari adab Allah yang sangat pedih. Nah, baca Ummu Fudail, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ataukah mereka memiliki bagian dari kerajaan, maka jika demikian mereka juga tidak akan memberikan manusia sedikit pun dari kebaikan. Harfu atfin lahum jar wa majrurun nasibun am lahum ini berarti khabar muqaddam. Nah, nasibun mubtada muakhar minal mulki jar wa majrur alfa'u harfu atfin idzan harfu syartin ya Ustaz. Idzan iya. Nah. Bentar dulu. Ini idzan, idzan yang mana artinya? Oh iya, idzan. La nafiyah yu'tuna fi'lun mudhari'un al-wawu na'ibul fa'il. Bukan. Fa'ilnya. An-nasa maf'ulun bihi naqiran ini maf'ul di yang kedua. Nah. Tafsirnya bal allahum hadzan minal mulki walau utuhu lamma atau ahadan minhu syai'an walau kana muqaddarun nuqrati allati takunu fi dhahrin nawati. Bahkan apakah mereka memiliki bagian dari kerajaan dan walaupun mereka memberinya ketika mereka memberikan salah satu dari sesuatu dan itu akan tersembunyi di lembah Ustaz Nukrah, lembah yang akan menampakkan sebuah biji seperti itu Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. Ataukah mereka memiliki bagian dari kerajaan? Jadi maksudnya kok orang Yahudi itu banyak sekali ya berbuat kerusakannya, banyak sekali kesesatannya. Apakah mereka punya bagian dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala? Sampai mereka bisa berani-beraninya melakukan hal semacam itu, tentu jawabannya tidak. Ini adalah sindiran bagi orang-orang Yahudi. Ya kenapa mereka bisa sangat berani melakukan banyak kerusakan dan melakukan banyak kesesatan? Ya, faidalla yu'tunan nasa naqira. Ya, meskipun begitu mereka tidak akan memberikan sedikit pun naqira. Naqira itu kan lubang. Ini maksudnya adalah kebaikan ya bagi manusia. Ya, nah, jadi kalau kita lihat tafsirnya, ini merupakan sindiran bagi orang Yahudi. Kenapa mereka bisa berani sekali ya melakukan perbuatan ya perbuatan yang merusak ya? Mereka berbuat kerusakan, mereka berbuat kesesatan. Apakah mereka punya bagian dari kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu jawabannya tidak. Ini merupakan sindiran ya. Kenapa orang Yahudi bisa berani seperti itu? Nah, baca berani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Ataukah mereka dengki kepada manusia atas karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kekuasaan yang besar, kerajaan yang besar. Am harfu atfin yahsuduna fi'il mudhari, arwawu sebagai fa'il, annasa maf'ulun bih, ala harfu jar, ma isi mausul, mabni, fi mahala majrur, jar maksudnya. Ata fi'il madhi, hum maf'ulun bih, Allah lafzul jalalah sebagai fa'il, min fadli jar wa majrur, al-ha'u mudhuf ilaih. Al-fa'u harfu adfin, qad harfu tahqiqin, ataina fi'il madhi, na sebagai fa'il, ala maf'ulun bih, Ibrahim mudhafun ilaih, al-kitaba maf'ulun bih sani, al-wawu harfu adfin, al-hikmata ma'tuf, al-wawu harfu adfin, ataina fi'il madhi, na sebagai fa'il, hum maf'ulun bih, mulkan, maf'ulun bih tani, aziman, na'at dari mulkan. Bal alahum hadhu minal mulki walau... Bal ayah suduna Muhammadan. Subhanallah, 54 ya, Ustaz. Bal ayah suduna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama ala ma a'tahu Allahu min ni'matin nubuwati wa risalati, wa yahsuduna ashabahu ala ni'mati tawfiqi ilal imani wa tasdiqi bir risalati wa attiba'i rasuli wa tamkini fil ardi wa yam wa yataman wa yatamannauna zawala hadzal fadla anhum faqad a'ta zawala hadzal fadli, kan mudhaf ilaihi kan zawala. Wa yatamannauna zawala hadzal fadli anhum faqad a'tayna dzurriyyata ibrahima alaihi salamu min qablu al-kutuba allati anzalaha Allahu alaihim wa ma uhiya ilaihim mimma lam yakun kitaban maqru'an wa a'tainahum ma'a dzalika mulkan wasi'an. Atau apakah mereka dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa nikmat kenabian dan kerasulan, dan mereka dengki kepada sahabat-sahabat dengan nikmat taufik kepada iman dan membenarkan risalah, mengikuti rasul dan kekuasaan di atas bumi, dan mereka berharap agar nikmat-nikmat tersebut hilang dari mereka. Kami telah memberikan kepada anak keturunan Ibrahim alaihi salam sebelumnya Al-Kutub, kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada mereka, dan apa yang Allah wahyukan kepada mereka yang bukan dalam bentuk kitab yang dibaca. Dan kami berikan kepada mereka bersama itu kerajaan yang besar, kerajaan yang luas. Eh, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma ataahumullahu min fadlihi faqad ataina ala ibrahimal kitaba wal hikmata wa ataainahum mulkan 'azima. Apakah ataukah mereka, itu orang Yahudi, hasad kepada manusia yang telah Allah berikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya? Jadi kenapa orang Yahudi itu sering berbuat kerusakan? Apakah mereka yang merasa memiliki bagian dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berani melakukan berbagai kerusakan, atau karena mereka merasa hasad kepada manusia yang Allah berikan karunia. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan pada Nabi Muhammad nikmat kenabian dan nikmat risalah. Sesuatu yang mereka harapkan, ya, itu orang-orang Yahudi, agar Nabi terakhir itu dari golongan mereka. Tapi ternyata, ya, dari bangsa Arab. Sehingga mereka menjadi hasad, ya, dengan fakta tersebut. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal-hikmah. Maka sungguh telah kami berikan keluarganya Ibrahim, ya, kitab dan hikmah. Jadi Ibrahim dan anak keturunannya yang merupakan para nabi, Allah telah berikan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa atainahum mulkan 'azima, dan kami berikan kepada mereka kerajaan yang agung, ya. Jadi dari anak keturunan Nabi Ibrahim ini lahir banyak para nabi yang mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pagi ini satu ayat lagi, ya. Ada urusan. Jadi hari ini enggak bisa bersenang, Mas. Nah. Baca Ustaz Bori. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعلى إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. Dari sebagian mereka ada yang beriman kepadanya dan sebagian mereka yang membenarkannya, dan cukuplah dengan jahannam, neraka jahannam. Sadda'anhu apa? Gimana, Tad? Kalau sadda itu menolak, jadi sebagian ada yang menolak. Dan sebagian mereka ada yang menolaknya, dan cukuplah neraka jahanam, ya, yang saira, yang membakar, yang menyala, yang membakarnya. Al-fa'u harfu atfin, minhum jar majrur, man ismu mausul, minhum jar majrur sebagai khobar muqaddam, minhum jar majrur sebagai khobar muqaddam, man ismu mausul. Iman si mausul sebagai mubtada muakhar. Amana fi'il madi bihi jar majrur al wawu harfu atfin, minhum jar majrur, man ismu mausul mubtada. Sodda anhu sodda. Ya, tadi man itu ismu mubtada muakhar, ya. Jadi jangan cuma mubtada, mubtada muakhar. Jadi khabar mubtadanya minhum. Khabar mubtadanya, oh iya, mubtada muakhar. Sodda fi'lun madi. Anhu jar majrur. Alwau harfu atin. Kafa fi'lun madi. Ya. Kafa fi'lun madi. Bijahan nama jar majrur sa'iro na'at. Nah. Tafsirnya, paman haula illazina utu hazzan. Amin. Oh, paman haula illazina utu hazzan minal ilmi, man saddaqa birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amala bi syar'ihi wa minhum wa amila fil ladzi amila bi syar'ihi wa minhum man a'rada wa lam yastajaba lidawati walam yastajib li da'watihi wa mana annasa wa ma annasa min manit tabaihi minit tibaihi minit tibaihi wa hasbikum wa hasbukum ayyuhal mukadzibuna wa hasbukum ayyuhal mukadzibun nar jahannam tas'aru bikum. Maka dari orang-orang yang diberikan sebagian dari ilmu tersebut, sebagian ilmu tersebut, ada orang yang membenarkan dengan kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengan syariatnya, dan sebagian mereka ada yang berpaling dan tidak yastajibul dan tidak mengindahkan dakwahnya. Nah. Wa mana annas dan menolak manusia, mencegah manusia untuk mengikutinya. Wahas dan cukup. Cukuplah bagi kalian, wahai para pendusta. Bagi kalian, wahai orang-orang pendusta, neraka jahanam yang membakar. Membakar kalian. Ya, membakar kalian. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa yakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Maka di antara orang Yahudi tersebut ada orang-orang yang beriman, dan di antara mereka ada orang yang menolak keimanan, menolak untuk beriman. Wa kafa bi jahannam sa'ira, dan cukuplah ya jahannam sebagai pembakar orang-orang yang menolak keimanan. Jadi tidak semua orang Yahudi menolak untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang Yahudi yang akhirnya masuk Islam, ya. Namun sebagiannya mereka, ya, ada juga yang menolak keimanan. Bahkan dalam sejarah, dalam surah Nabawiyah kita dapati mereka bukan hanya menolak, ya, saja, bahkan mencegah manusia dari menerima kebenaran. Bahkan mereka berperang, memerangi kaum Muslimin. Ini sebagian sifat orang Yahudi yang sampai hari ini kita bisa lihat bagaimana orang Yahudi di negara Israel itu yang membunuhi dan memerangi kaum Muslimin. Nah, tapi maafkan ya, ini ada urusan, jadi mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat beberapa pertanyaan yang masuk ya. Bu Marsi bertanya, bagaimana pendapat Ustadz kalau ada seseorang yang mengaku bermakna sunnah kan, tapi mengatakan lebih baik bersedekah kepada orang non-Islam daripada kepada bid'ah. Nah ini, namanya dia tidak memiliki al-wala dan al-bara' yang benar. Orang Islam itu asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum. Bersikap tegas, bersikap keras sama orang kafir. Ya, berkasih sayang sama orang Islam. Kalau ada yang mengatakan lebih utama kita sedekah sama orang kafir dibanding sama orang Islam yang melakukan bid'ah, ini jelas pemahaman yang sangat-sangat keliru. Ini menunjukkan dia adalah orang yang terlalu berlebihan gulu dalam beragama. Ini hampir mirip orang Khawarij ini. Ya. Hampir mirip orang Khawarij. Orang Khawarij itu lebih suka memerangi kaum Muslimin daripada orang kafir. Di mana-mana seperti itu, lihat ya, nggak usah jauh-jauh ya. Jangan kita melihat sejarah orang Khawarij pada masa Rasulullah, pada masa para sahabat, pada masa ya kerajaan-kerajaan Islam. Tapi lihat zaman sekarang, ISIS ya, itu kan representasi dari Khawarij yang sangat nyata gitu ya. Di mana mereka pada akhirnya lebih suka memerangi sesama kaum Muslimin dibanding orang kafir itu sendiri. Ya, ISIS dengan sumber daya yang mereka miliki, ya bukannya nyerang ya. Misalnya di Suriah ya, bukan yang membantu untuk menggulingkan Syiah ya, pemerintahan Syiah, tapi malah ya memerangi mujahidin ya, Ahlus Sunnah. Ini menunjukkan bahwa yang semacam ini merupakan penerapan al-wala dan al-bara yang tidak benar. Seharusnya sepanjang seseorang muslim kiblatnya sama dengan kiblat kita, salatnya juga sama dengan salat kita. Namun misalnya dia punya kesalahan karena melakukan beberapa bid'ah, tapi tetap saja dia adalah seorang muslim. Ya. Jadi yang layak untuk kita berikan kasih sayang, penghormatan, dan seterusnya. Jadi jangan salah sangka. Dan terkadang berlebihan juga kalau misalnya gini, sebetulnya kita nggak boleh sembarangan mengatakan seseorang ini ahli bid'ah. Ya. Hanya karena dia melakukan beberapa perbuatan yang menurut kita tidak ada dalilnya, tidak lantas kita ya sembrono dalam mengatakan dia ahli bidah. Tidak ya, karena para ulama dahulu ya ketika mereka mengatakan seseorang ahli bidah itu biasanya merujuk kepada orang yang melaksanakan bidah-bidah mukaffirah ya, bidah-bidah yang membuat dia kafir, seperti misalnya menyembah kuburan ya, ini baru kita katakan ahli bidah. Tapi kalau misalnya hanya sebatas melaksanakan ritual-ritual, seremoni-seremoni yang menurut kita nggak ada dalilnya, tapi ya itu nggak boleh kita serta-merta mengatakan ahli bid'ah. Ada ya, ada syarat-syaratnya seseorang itu boleh dikatakan ahli bid'ah. apalagi kalau dia melakukan hal tersebut karena ketidaktahuannya atau karena ya apa namanya ikut-ikutan saja, tentu tidak boleh disamakan dengan orang yang memang gembongnya, ya. Jadi janganlah perbedaan dalam masalah furu'iyah menjadikan kita lupa bahwasannya mereka tetaplah saudara kita dalam agama, ya. Berbeda dalam masalah manhaj itu sesuatu yang biasa gitu ya, sudah terjadi sejak zaman dulu gitu. Jangan menjadikan hati kita keras kepada sesama kaum muslimin. Jadi sekali lagi, al-wala dan al-bara itu harus ditempatkan secara benar. Al-wala, loyalitas, harus diberikan kepada setiap orang Islam. Ya. Harus diberikan kepada setiap orang Islam. Sementara sikap keras itu hanya boleh diberikan kepada orang kafir. Jangan terbalik. Jangan sama orang kafir berkasih sayang, sama orang Islam ya menampakkan wajah yang keras. Ya, ini terbalik namanya. Al-wala dan al-bara yang terbalik. Nah. Bu Laila mengatakan negara Eropa, terutama Eropa Timur, kenapa tidak lebih muslim ketika berhubungan dengan kesehatan alam? Karena mereka mau ikut aturan pemerintah. Tidak bawa sampah, dan perempuan, tidak memburu, tidak mengeksploit sumber daya alamnya. Itu doang sih, kalau seandainya jawaban dari syariat Islam. Iya, jadi sebenarnya wajar sih kalau beberapa negara Eropa itu sangat mementingkan masalah kelestarian. Kan kalau kita yang belajar tentang ilmu kebutuhannya, mungkin sebagian di kita pernah ya di kampus gitu ya, diajarin tentang hierarki kebutuhan Maslow gitu ya, bahwa manusia itu memang ada apa namanya tingkatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di fase paling awal dia akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu makan, ya. Makan sudah terpenuhi baru dia memikirkan apa namanya pakaian. Pakaian terpenuhi baru dia memikirkan rumah. Rumah terpenuhi baru dia akan memikirkan yang lain. Sama aja gini. Di negara-negara maju kayak Jepang sama Eropa, mereka tuh kalau makan udah enggak cuma mementingkan kenyang. Bahkan sampai ditata sedemikian rupa sehingga indah kelihatannya. Padahal pada akhirnya dimakan-makan juga. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah mencapai semua kebutuhan dasar mereka sehingga mereka ingin yang lebih. Jadi enggak heran kalau mereka pada akhirnya berpikir pada aturan-aturan yang lebih tinggi dari sebatas memenuhi kebutuhan dasar, ya. Seperti kebutuhan untuk kalau kita baca hierarkinya Maslow itu kan ada apa namanya kebutuhan fisiologi, kemudian kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan paling tinggi adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, orang-orang yang secara kebutuhan masih berjuang di level dasar, dia nggak mungkin berpikiran untuk melakukan hal-hal yang besar gitu. Jadi kayak makan. Dia nggak akan mikirkan tentang lima sehat, yang pasar lima sempurna. Dia mikir gimana cara makan kenyang. Kalau levelnya udah naik, baru dia akan memikirkan pasar lima sempurna. Dia sudah bisa mencapai level itu, baru dia akan naik pada estetika dalam menata makanan. Kayak gitu. Jadi wajar kalau mereka bisa sampai ke level itu. Karena memang secara teori kebutuhan, mereka sudah mencapai kebutuhan dasar mereka. Tapi kan ternyata nggak cuma negara Eropa aja yang seperti itu ya, beberapa negara Muslim ya seperti negara Qatar gitu ya, kemudian Arab Saudi pun sudah mulai seperti itu, kemudian negara Uni Emirat Arab ya, kemudian beberapa negara Timur Tengah yang kita lihat sekarang sangat maju juga sudah mulai arahnya ke sana. Jadi ini bukan masalah negara mayoritas Muslim atau mayoritas non-Muslim, tapi ini masalah pemenuhan kebutuhan. Sudah menjadi hal yang pasti bahwa ketika seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dia pasti akan berusaha untuk meningkatkan levelnya. Ya, seperti itu. Afwan Ustaz, apakah kata sudah ada bisa menjadi mudhof ilaihi? Karena yang aneh tahu kalau nakira beratnya fobar, kalau mampu berarti badar. Iya, emang ada yang bilang mudhof ilaihi? Mana yang mudhof ilaihi? Tadi badal ya, yang ditafsirkan ya, apa tadi? Jadi tadi itu badal, tapi karena hadanya itu majrur, karena ada apa gitu tadi? Di ayat berapa ya? Coba itu yang nanya. Sebutin ayat berapa tadi? Bu Marsi, coba itu ayat berapa? 54. Iya, wa tamanna zawala hadzal fadl. Dan mereka mengharapkan hilangnya keutamaan ini. Nah, hada ini si insyaallah sebagai mudhaf ilai dari zawala. Al-fadli badal dari hadza, ya. Jadi ini jelas bukan majurnya karena dia badal dari hada, sementara hada majurnya karena dia mudhaf ilai dari zawala, seperti itu, ya. Nah, Ustaz, Pak, pada ayat 52 apakah bukan Pak jawab? Tadi sepertinya disebutkan sebagai Pak atau ayat 52. Iya betul, ini Pak-nya Pak jawab ya, karena kan tadi ada isim syaratnya man, maka fa-nya adalah fa jawab. Nah, ayat 55 Quran saya tadi sebut naat salah ya. Kalau sebut naat salah. Jadi yang benar adalah tamis ya. Jadi sairon sini adalah tamis. Nah, jazakillah khairan atas koreksinya. Tapi mungkin sampai di sini ya, mohon maaf nggak bisa sampai selesai. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.